kebid'ahan dan berbagai kemaksiatan-kemaksiatan yang akan menghancurkan mereka. Wa minha ma yad'u ila hubbillah wa rasulihi wal mu'minin. Dan di antara hadis-hadis tersebut ada berisi ajakan kepada kecintaan kepada Allah, Rasulnya dan kaum mukminin, agar kita semuanya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya dan cinta kepada kaum mukminin. Wa minha ma yad'u ila tamassuk bil kitabi was sunnah wa ittiba'i manhajil khulafa'ir rasyidin wal a'immatil mahdiyyin. Dan di antara pula hadis-hadis yang mengajak kita untuk berpegang teguh dengan Alkitab was sunnah dan mengikuti manhaj al-khulafa' ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum jami'an. Demikian juga imam al-mahdiyyin, para imam-imam, para ulama-ulama yang mereka mendapatkan petunjuk. Ini di antara tema dan topik pembahasan yang terdapat di dalam kitab Mudzakkarat Al-Hadits An-Nabawi fil Aqidah wal Ittiba'. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada pertemuan di malam hari ini kita masuk pada hadis yang pertama, yaitu pada halaman ke-7. Al-hadithul awal, hadis yang pertama, manhaj da'wati ilallah, metode di dalam berdakwah mengajak umat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana manhaj di dalam kita berdakwah? An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lamma ba'tha Mu'adzan ila al-Yaman qala. Dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika beliau ba'ta Mu'adzan, mengutus Mu'adz bin Jabal ila Yaman, ke negeri Yaman, qala, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan wasiat, memberikan wejangan, nasihat dan bimbingan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab falyakun awwal ma tad'uhum ilayhi syahadata an la ilaha illallah. Wasiat dan wejangan Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada Mu'adz bin Jabal, beliau mengatakan innaka ta'ti qauman, sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan mendatangi suatu kaum min ahli kitab, dari kalangan ahli kitab, dari kalangan al-Yahud wal Nasara, ahlul kitab. Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi, maka jadikanlah perkara pertama yang kau dakwahkan kepada mereka, maka jadikanlah perkara pertama yang kau dakwahkan kepada mereka, kepada ahlul kitab, syahadat an la ilaha illallah, yaitu agar mereka bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada yang diibadai dengan hak, dengan benar, illallah, kecuali Allah SWT. Didakwai kepada kalimat la ilaha illallah, agar mereka bersyahadat, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya Allah SWT adalah satu-satunya sesembahan yang hak. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lainnya, ila an yuwahidullah. Perkara pertama yang berdakwakan kepada mereka yaitu ila an yuwahidullah, agar mereka bertauhid kepada Allah SWT. Nah, ini dalam riwayat yang lainnya disebutkan agar mereka bertauhid kepada Allah. Pada riwayat yang pertama tadi disebutkan agar mereka bersyahadat, mengucapkan la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwasannya la ilaha illallah itu merupakan kalimat tauhid, itu merupakan kalimat tauhid, di mana seseorang yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka dia adalah seorang muwahhid, yaitu ketika dia memahami dan mengamalkan konsekuensi dan kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Fa innahum ata'uka lidzalik fa'limhum annallaha ihtarada 'alaihim khamsa shalawatin fi kulli yawmin wa lailah. Fa innahum ata'uka lidzalik, maka jika mereka menaati engkau lidzalik, pada perkara yang pertama itu, jika mereka al-ahlul kitab al-yahud wa nasara ketika mendakwakan kepada kalimat la ilaha illallah mereka menaati engkau pada perkara itu, yaitu mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'limhum, maka berikutnya beritahukan kepada mereka annallaha iftarada 'alaihim khamsa shalawatin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka untuk menjalankan salat 5 waktu fi kulli yaumin wa lailah, pada setiap hari dan petang, pada setiap pagi dan petang. Nah, dalam sehari semalam Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu. Fa in ata'uka li dhalik fa'alimhum annallaha iftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu 'ala fuqara'ihim. Dan jika mereka menaati engkau, jika mereka ahlul kitab menaati engkau pada perkara itu, yaitu mereka sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, kemudian mereka menjalankan salat 5 waktu, maka jika mereka menaati engkau pada perkara itu, fa'alimhum, maka beritahukan, sampaikan kepada mereka annallaha iftarada 'alaihim shadaqatan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka untuk membayar sedekah. Yang dimaksud sedekah di sini adalah az-zakat, membayar zakat. Agar mereka membayar zakat, tu'khadhu min aghniyaihim, yang zakat ini diambil dari orang-orang kaya mereka, faturaddu 'ala fuqara'ihim, dan diserahkan atau diberikan kepada orang-orang yang fakir di kalangan kaum muslimin. Nah, fa in mata'uka lidzalik, maka jika mereka menaati engkau pada perkara itu, mereka sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, dan mereka menjalankan ibadah salat. Nah, kemudian mereka membayar zakat, fa in mata'uka lidzalik, jika mereka telah menaati engkau pada perkara-perkara itu tadi, fa iyyaka wa karahim amwalihim, maka hati-hatilah engkau, jangan sampai kau mengambil harta-harta yang paling berharga yang dimiliki oleh mereka. Ya, harta-harta yang paling berharga yang dimiliki oleh mereka. Wattaqi da'watal mazlum, dan takutlah engkau kepada doanya orang-orang yang terzalimi. Fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab, karena tidak ada ya di antara doanya orang-orang yang terzalimi dan di antara Allah Subhanahu wa taala satu hijab pun, satu penghalang pun, tidak ada penghalang. Artinya doanya orang-orang yang terzalimi makbulah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga berhati-hati jangan sampai kita berbuat zalim kepada saudara-saudara kita. Nah, أخرج الحديث البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد. يمنوركن حديث ini yaitu الإمام البخاري الإمام مسلم الإمام النسائي الإمام ابن ماجه الدارمي dan الإمام أحمد رحمهم الله جميعا. راوي الحديث, kita mengenal perawi hadis ini, ya perawi hadis. Siapa perawi hadis? Abdullah bin Abbas ibn Abdul Muttalib al-Hashimi. Perawi hadis ini adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas ibn Abdul Muttalib Al-Hashimi ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah putra dari pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hadrul Bahr li si'ati ilmihi. Beliau dijuluki dengan Al-Hadrul Bahr, tintanya lautan, karena keluasan ilmu yang ada pada beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Wa huwa ahadul mukhtirin min as-sahabah. Dan beliau adalah salah satu al-mukhtirin, salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Salah satu sahabat al-mukhtirin, yaitu yang paling banyak meriwayatkan hadis. Wa ahadul abadilah min fuqaha'i sahabah. Dan beliau Abdul bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dijuluki termasuk salah satu jajaran sahabat yang dijuluki dengan abadilah, sahabat-sahabat yang memakai nama Abdullah di depannya, al-abadilah, yang memakai Abdullah di depannya. Yang dijuluki abadilah dari kalangan sahabat ada empat. Yang pertama adalah Abdullah bin Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, perawi hadis ini. Yang kedua adalah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang ketiga adalah Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Dan yang keempat adalah Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya, Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini dijuluki abadilah. Dari kalangan sahabat ada empat: Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Min fuqaha'i sahabah, mereka termasuk fuqaha sahabah. Mata sana zaman wasittin. Beliau meninggal pada tahun 68 Hijriah. Ya, 68 Hijriah. Al-Mufradat, kosakata dari hadis ini. Ba'atha, makna ba'atha, yaitu dalam hadis disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha. Apa makna ba'atha? Makna ba'atha adalah arsala, mengutus. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha diterjemahkan dengan arsala atau mengutus. Ahlul kitab humul yahud wan nasara. Ahlul kitab, mereka adalah kaum Yahudi dan Nasara. Syahada an la ilaha illallah, bersaksi kalimat la ilaha illallah, bersaksi bahwasannya tidak ada yang diibadai dengan hak kecuali Allah. Apa makna bersaksi ini? Al-i'tiraf bi annahu la ma'budu bi haqqin illallah, wa anna ibadata masiwa batilah wa syirkun billah. Makna seseorang telah bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah, yaitu dia al-i'tiraf, mengakui, meyakini bahwasanya tidak ada yang diibadai dengan hak, dengan benar, illallah, kecuali Allah. Ini yang pertama. Dia meyakini bahwasanya tidak ada yang diibadai dengan hak, tidak ada yang disembah, diibadai dengan hak, dengan benar, kecuali Allah. Wa anna ibadata masiwa batilah wa syirkun billah. Dan bahwasanya peribadatan yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah batil dan perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Meyakini bahwasanya tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali Allah. Yang kedua, meyakini pula bahwasanya peribadatan yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah peribadatan yang batil, yang sia-sia, yang salah dan keliru, dan itu merupakan perbuatan syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan. Naam. Yuwahidullah, menauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah yufridu bil ibadah wahdah, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan, mengesakan Allah Subhanahu wa taala semata di dalam peribadatan, betul-betul menunjukkan segala jenis ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, wahdahu la syarikalah, yang tidak ada sekutu bagi Allah azza wa jalla. Iftarada aujaba wa hattama. Iftarada maknanya adalah mewajibkan, yakni pada kalimat fa'alimhum annallaha iftarada alaihim, sampaikan kepada mereka bahwasanya Allah iftarada itu maknanya aujaba wa hattama, yakni Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dan mengharuskan mereka. Shadaqatan al-muradu biha az-zakah al-mafruḍah. Sedangkan sedekah, sedekah yang dimaksud dengannya adalah zakat yang diwajibkan, zakat yang diwajibkan di dalam syariat. Ata'uka in qadu wa imtathalu, apabila mereka menaatimu, ata'uka menaatimu, yakni mereka in qadu, tunduk, wa imtathalu, dan melaksanakan kewajiban tersebut. Karaim khiyarul mal wa anfasuhu wa aktsaruhu tsamanan. Adapun karaim, harta yang berharga, itu maknanya khiyarul mal, harta pilihan, wa anfasuhu, dan yang paling berharga, wa aktsaruhu tsamanan, dan yang paling mahal. Nah, maudhu' al-hadis, topik pembahasan hadis atau tema pembahasan hadis pada hadis yang pertama ini adalah bayan manhajid da'wah ilallah, terkait dengan penjelasan bagaimana manhaj, metode di dalam berdakwah mengajak umat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana manhajid da'wah, ya, berdasarkan hadis yang pertama ini. Kata beliau, al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna secara global pada hadis yang pertama ini, yubayyinu al-hadis al-khutuwatil wajibah. Hadis ini menjelaskan kepada kita al-khutuwatil wajibah, langkah-langkah yang wajib, allati yajibu an yaslukaha ad-da'i ilallah, yang wajib untuk ditempuh dan dijalankan oleh seorang da'i yang mengajak umat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadis ini menjelaskan bagaimana langkah yang harus ditempuh, dijalankan oleh seorang da'i yang ingin berdakwah. Bagaimana metode seorang da'i tadi, apa langkah yang harus dia tempuh. Fa'awwalu syai'in yajibu an yabda'a bihi huwa da'wa ila tauhid wa ifradillahi wahdah bil ibadati wal ibti'an an syirki saghirihi wa kabirihi. Fa'awwalu syai'in, maka perkara yang pertama yang wajib untuk dia memulai di dalam dakwahnya adalah berdakwah kepada tauhid, mengajak umat untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ifradillahi wahda bil ibadah, dan mengesakan Allah Subhanahu wa taala semata di dalam peribadatan. Wal ibti'ad an syirki saghirihi wa kabirihi, ya, dan menjauhkan mereka anisyirki, dari kesyirikan, saghirihi wa kabirihi, baik syirik kecil ataupun syirik besar, syirik kecil ataupun syirik besar. Nah, wa dzalika yakunu bi syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang demikian itu yaitu dilakukan bisyahadati, dengan bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan bersaksi pula bahwasannya Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wal maqsud bi hadhihi syahadah an ibadat bi kulli anwa'iha haqqun tsabitun lillahi wahdah la yastahiqqu siwahu minha syai'a. Wal maksud bihadhi syahadah, dan yang dimaksud dengan persaksian ini, ya, dengan persaksian la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yang dimaksud dengan persaksian ini annal ibadat, bahwasanya ibadah-ibadah bi kulli anwa'iha, dengan setiap jenis dan model-model ibadah yang beragam dan banyak jenisnya, hakun tsabitun lillahi wahdah. Ini merupakan hak bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Merupakan hak yang harus dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. La yastahiqqu siwahu minha syai'an. Tidak berhak selain Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah itu sedikit pun. Sehingga tidak berhak yang selain Allah Subhanahu wa taala diperuntukkan kepadanya salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah walaupun cuma satu. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun wala rajulun salihun wala hajarun wala syajarun wala syamsun wala qamarun. Tidak kepada malaikat muqarrabun yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala enggak boleh kita menunjukkan salah satu saja dari jenis-jenis ibadah kepada malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tetap tidak diperbolehkan. Wala nabiyyun mursalun, dan tidak boleh pula menunjukkan salah satu dari jenis-jenis ibadah kepada seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, juga enggak boleh kepada para nabi dan para rasul. Wala rajulun salih, dan tidak boleh pula kepada seseorang laki-laki yang saleh. Wala hajar, tidak boleh pula memperuntukkan ibadah walaupun kepada bebatuan. Wala syajar, kepada pepohonan. Wala syamsun wala qamar, tidak boleh pula beribadah kepada matahari, dan tidak boleh pula beribadah kepada rembulan. Nah, fala yud'a ilallah wahdah wala yustawas illa bihi wala yusta'an illa bihi wala yutawakkal illa alaihi wala yukhaf wa yurja illa hu. Fala yud'a ilallah, sehingga tidak boleh dimintai doa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wala yustaghath illa bihi, dan tidak boleh dimintai pertolongan dan keselamatan kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tidak boleh pula yusta'an, dimintai pertolongan kecuali kepada Allah. Wala yutawakkal illa alaihi, dan tidak boleh ya dijadikan sebagai tempat untuk bertawakal kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yukhaf wa yurja, dan tidak boleh dia takut ya, dan diharapkan kecuali yang diharap itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya tidak boleh dia berdoa kecuali kepada Allah. Ketika seseorang dia sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, itu mengandung konsekuensi dan tujuan dari syahadat ini adalah agar dia menunjukkan seluruh jenis-jenis ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh memperuntukkan satu jenis dan jenis-jenis ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla, baik itu kepada para malaikat, kepada para nabi, kepada orang saleh, kepada bebatuan, pepohonan, matahari, rembulan dan selainnya. Nah, sehingga tak boleh dia berdoa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh dia beristighatsah meminta keselamatan dari situasi kegentingan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia beristianah meminta pertolongan dan perkara-perkara yang tidak ada yang mampu untuk mengampunkannya kecuali Allah. Tidak boleh dia minta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tidak boleh dia bertawakal, bersandar, menggantungkan nasibnya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh pula dia takut kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi khauf al-ibadah, takut yang bernilai ibadah. Nah, takut yang dengannya dia akan menundukkan diri dan mempersembahkan ibadah kepada yang dia takuti. Wa yurja illa bihi, dan tidak boleh dia berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti berharap untuk dimasukkan ke dalam jannah, diselamatkan dari an-nar, api neraka, kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka seluruhnya ini, baik doa, meminta pertolongan, perlindungan, keselamatan, bertawakal, rasa takut dan berharap, ya, ataupun juga masuk di dalamnya mahabbah, rasa cinta, itu semuanya adalah ibadah yang tidak boleh ditujukan ya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala hafidhahullah ta'ala, فمن صرف شيئا من هذه العبادات أو غيرها بغير الله فقد أشرك. Sehingga barang siapa yang menyerahkan salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah ini, atau ghairiha, atau yang selainnya yang tidak disebutkan di sini, dia tunjukkan li ghairillah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, faqad asyrak, maka sungguh dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad asyraka billah, sungguh dia telah berbuat syirik kepada Allah azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan atasnya jannah, wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya berada di dalam api neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim tadi, yang berbuat syirik tadi, satupun penolong yang bisa menyelamatkan mereka. Nah, sehingga ini merupakan hukuman bagi mereka-mereka yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan dimasukkan ke dalam jannah, dan tempat kembali mereka di dalam api neraka khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong dan menyelamatkan mereka, mengentaskan mereka, mengeluarkan mereka dari dalam neraka menuju ke jannah. Tidak ada penolong-penolong mereka sedikit pun. Yang mereka ibadahi, ya, dari patung-patung, para wali, para malaikat, orang-orang soleh sekalipun, ya, mereka tidak mampu, ya, untuk menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, walaysa al-muradu min la ilaha illallah mujarrada an-nutqi biha, bal la budda min ma'rifati ma'naha wal 'amal bi muqtadaha, wal la budda min istikmali shurutiha, wa shurutuha sab'ah. Walaysa al-murad, dan bukan yang dimaksud dari kalimat la ilaha illallah mujarrad an-nutqi biha, itu hanya sekedar mengucapkan saja. Bukannya dimaksud dari kalimat la ilaha illallah sekedar kalimat ini untuk diucapkan saja. Bal la budda min ma'rifati ma'naha, bahkan harus seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah untuk mengetahui maknanya. Wal 'amal bi muqtadaha, dan untuk mengamalkan kandungannya dan konsekuensinya. Wal budda min istikmali syurutiha, demikian juga harus dia menyempurnakan syarat-syaratnya. Ya, sehingga kalimat la ilaha illallah itu ada rukunnya, ada syarat-syaratnya. Wa syurutuha sab'ah, dan syarat-syaratnya itu ada 7. Akan disebutkan oleh beliau. Sehingga hibbati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, apa yang disampaikan oleh beliau perkara yang sangat penting sekali, yang dilupakan, dilalaikan oleh kebanyakan kaum muslimin. Mereka menganggap bahwasanya kalimat la ilaha illallah hanya sekedar diucapkan, ya, hanya sekedar kalimat ini untuk diucapkan saja, mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sekedar kalimat ini adalah kalimat untuk diucapkan, maka setiap orang bisa mengucapkannya. Nah, sehingga kalimat la ilaha illallah, kata beliau, bukan sekedar untuk diucapkan, tetapi harus dipahami maknanya, harus diamalkan konsekuensinya, harus memenuhi persyaratan-persyaratannya, dan juga memenuhi rukun-rukunnya. Nah, sehingga betul-betul ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia tahu bahwasanya kalimat ini ketika diucapkan betul-betul kalimat yang akan menjadikan yang mengucapkannya, yang melafadzkannya, akan menjadi seorang muwahhid, akan menjadi seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga merupakan perkara yang aneh ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, sementara dia masih mengibadai selain Allah Subhanahu wa taala. Dia masih mempersembahkan salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah azza wajalla. Masih mempersembahkan sembelihan-sembelihan, dia sembelih, dia peruntukkan sembelihan tadi kepada selain Allah azza wajalla. Ya. Apakah itu kepada penghuni panti tertentu, penghuni gua tertentu, atau dia memberikan sesajian diletakkan di pepohonan tertentu karena takut kepada bahaya yang akan muncul kalau tidak diberikan itu, kata mereka. Ya, sehingga padanya ada al-khawf, ada rasa takut yang merupakan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena rasa takut yang seperti ini adalah rasa takut ibadah yang harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang menciptakan alam ini. Nah, sehingga dia barakallahu fikum tidak paham tentang makna, konsekuensi dan tuntutan dari kalimat la ilaha illallah. Dia menyangka kalimat ini hanya sekedar untuk diucapkan sudah menjadi seorang muslim. Nah, apalagi barakallahu fikum kita kaum muslimin yang bukan bangsa Arab, yang tentunya mungkin butuh untuk lebih ekstra yang di dalam mempelajari kalimat la ilaha illallah ini. Nah, sehingga dahulu orang-orang musyrikin Quraisy ketika mereka diminta, diperintah oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya qaumi qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai kaumku ucapkanlah la ilaha illallah, kalian pasti akan beruntung, akan sukses, akan berbahagia, akan masuk jannah. Nah, lalu apa ucapan mereka, orang-orang musyrikin Quraisy? Mereka tidak bertanya apa makna la ilaha illallah, apa konsekuensi tuntutan dari kalimat la ilaha illallah. Mereka sudah paham, orang-orang musyrikin sudah paham, ya. Ketika mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah membawa konsekuensi mereka harus meninggalkan, ya, sesembahan-sesembahan yang selama ini mereka ibadahi. Mereka harus meninggalkan la ta'uzza wa la mana dan sesembahan-sesembahan yang lainnya yang jumlahnya ratusan kala itu. Mereka harus meninggalkan itu semuanya. Sehingga orang-orang musyrikin di saat itu mereka menjawab, aja'al al-alihata ilaha wahida inna hadza la sya'un ujab. Apakah Muhammad hendak menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak ini, yang jumlahnya ratusan ini, hanya satu sesembahan saja kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja? Inna hadza la sya'un ujab. Ini adalah dakwah yang aneh, dakwah yang asing, yang tidak pernah kami dengar dari ajaran dan moyang kami. Ya, sehingga mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini sebagai dalil dan bukti bahwasanya kalimat la ilaha illallah bukan sekedar kalimat untuk diucapkan, tetapi mengandung konsekuensi di situ. Sehingga orang musyrikin tidak mau untuk mengucapkannya sama sekali, kalimat la ilaha illallah, karena mereka tahu kalimat ini bukan sekedar diucapkan, tetapi kalimat ini kalimat yang akan menjadikan seorang mengucapnya menjadi seorang muwahhid, menjadi seorang muslim yang berkonsekuensi dia harus meninggalkan seluruh peribadatan-peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Nah, adapun tentang pembahasan selanjutnya insyaallah kita lanjutkan ba'da isya terkait dengan syurut dan juga rukun la ilaha illallah. Wallahu a'lam bissawab. Wa fadlu barakallahu.